أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Iqlamu anna astagfal hadith kitabullah wa khairul hadhi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umur muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bidah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla Wala Radin Finar Khatul Iman Rahimani Wa Rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir di dalam majlis ilmu yang merupakan bagian dari amal-amal yang kita bersyukur dengannya. Kita bersyukur itu karena di sekitar kita majelis ilmu itu sangat banyak sekali yang senang, karena itu merupakan bagian anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita belajar mudah untuk mendapat ilmu, mudah untuk mendapat ilmu. Kalau antum pergi ke beberapa tempat pelosok, ikhwan-ikhwan, kalau ada kajian itu, bisa sampai menempuh perjalanan 40 kilo. Kalau kita kan tidak usah berangkat. Ibu itu naik truk, ya, berangkat mereka, yang penting nyampe, ya, gitu. Seperti kalau kita mengadakan kajian di Pacita. Itu kita siapkan armada pick up itu ya, untuk muat ibu-ibu dari pelosok-pelosok, dari pedalaman-pedalaman, karena saking kepinginnya mereka belajar ya. Nanti kita adakan satu dari desa gitu, dijemputi nanti di beberapa titik kita pusatkan di satu desa, nanti desa-desa sekitar itu kita jemputi. Itu naik truk Pak, naik Gold Diesel gitu. Bukan naik Avanza. Saking kepinginnya Cidak itu jalannya gak enak gitu. Berliku-liku, naik turun, terjal. Saking kepinginnya mendapat nasihat ya. Maka dari itu di tempat kita yang Masya Allah ini, bersyukur pada Allah Ta'ala dengan kesyukuran yang sedalam-dalamnya, dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya majelis taklim itu, agar ilmu itu betul-betul menghidupkan iman, agar ilmu itu benar-benar menghidupkan keimanan ya. Ikhlas sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini kok tidak kepencengnya woy, kayak gini kok sebentar loh woy, gak canggih masa gak cuman kan ngongkek orang itu kok ini kurang canggih, mending ini aduh, cok menceng, cok menceng sekandung ya, enggak, kok menceng apa ya, terus nanti menceng itu iya kan, orangnya kan bisa, enggak, kok demerong terus terserantung. Nah, ikhlas kalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Jadi kitab ini mengetengahkan, menghadirkan ya, karakter-karakter terbaik dari generasi terbaik, menampilkan sifat-sifat mulia, menghadirkan akhlak-akhlak yang luhur, pribadi-pribadi yang unggul dari segala sisinya. Ya. Unggul dalam ilmunya, benar dalam pemahamannya, lurus dalam hidupnya, jujur dalam tindakannya, sahih dalam iman dan akidahnya. Dan mereka adalah generasi-generasi yang sudah distempel oleh Allah di dalam firman-Nya, radhiyallahu anhum warduan, Allah ridho kepada mereka. Maka kita tidak boleh meragukan dan jangan pindah dari jalan itu ya, karena tidak boleh ragu-ragu mengikuti jejak para sahabat itu adalah mengikuti jalan yang lurus. Kenapa? Karena itu jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena sahabat-sahabat itu mengikuti jejak Nabi. Apa yang diharamkan oleh Nabi, mereka haramkan. Apa yang dihalalkan oleh Nabi, mereka halalkan. Berbeda dengan generasi yang mengambil jalan-jalan yang lain. Apa yang dihalalkan Nabi, mereka haramkan. Yang diharamkan Nabi, maka mereka halalkan. Dan itu terbuka sekarang. Adakah jalan lebih baik dari jalannya para sahabat? Ketika mereka mengikuti pemahaman, bukan pemahamannya para sahabat. Kita lihat akhirnya. Nyempal sana, nyempal sini. Ngambil sana, ngambil sini. Enggak karu-karuan akhirnya. Ya. Dan yang lebih mengerikan, mereka menyatakan berada di atas hidayah. Ya. Jalan yang menyisi Nabi, dikatakan jalan berada di atas. Sedangkan jalan yang dari Nabi itu diragukan kadang. Kalau kita itu mengamalkan amalan yang diamalkan oleh Nabi, kita gak berani mengamalkan yang gak diamalkan oleh Nabi. Ya, apa yang Nabi larang kita pun melarang. Kita enggak akan berani membolehkan apa yang dilarang oleh Nabi. Enggak berani dia. Nah, makanya teman-teman, beberapa staff ya, teman-teman dan beberapa pengurus-pengurus ormas dakwah itu saya kirimi apa ceramah-ceramah yang uzubillah syaitan itu ya, menyimpang, tergelincir dengan ketergelinciran yang sangat amat jauh ya. Dan maksud mereka mengatakan bahwa Allah itu apabila mau menimpakan bencana itu harus minta izin wali kutub. Dan itu dijadikan akidah. Dijadikan akidah, dijadikan keyakinan. Kita enggak akan mengambil akidah. Kenapa? Sudah jelas-jelas batil akidah seperti ini. Enggak bisa diragukan. Ya. Kita bukan mencela ulama, kita enggak mencela ulama, tapi ketika sudah menempatkan ulama di atas Allah, kalau menyembah selain Allah jasirik, ini malah menempatkan sesuatu di atas Allah Ta'ala. Jadi Allah itu kalau mau melibatkan bencana ke suatu daerah, itu harus minta izin wali kutub di situ dulu. Kalau wali kutub ACC, maka terjadilah bencana. Kalau wali kutub enggak ACC, maka tidak terjadi. Nah, inilah film Sunggokong ini. Film Sunggokong ini. Film Bedas Putih ini. Dewa dikayangan, diorang. Enggak apa-apa itu Sunggokong. Ini agama. Ya. Ya, masa Allah kalah dengan Malikuntuk. Ini bukan kita meremehkan Malikuntuk. Nah, mereka kalau menempatkan Malikuntuk di atas Allah, mereka meremehkan Allah. Ini aku nak konangan tak aku dikong jauh sepuluh. Oh, siapa berhubung merenekan wali? Siapa yang merenekan? Enggak ada. Kita memuliakan ulama, kita hormati ulama. Tapi kalau kamu sudah menempatkan ulama di atas Allah itu syirik. Apa bedanya dengan orang Nasrani? Apa bedanya dengan orang Nasrani? Dan ini enggak ada yang bahas selain dakwah sunnah. Ormas-ormas di yang semua enggak ada yang bahas. Kini ini semuanya. Yo, Nur Antum gimana? Kalau wah ini menyesatkan. Nah, bahasamu tak enteni di ceramahmu. Kamu kan bilang sesat, ya, tak enteni ceramahmu. Ya enggak dibahas. Tolong disampaikan ke ormasnya. Ini sesat ini. Sampaikan ini kalau enggak dicegah, berantak, enggak garu-garuan. Iya ini makhluknya. Kenapa kan ceramah ini dibahasin? Sampai ada yang mengatakan saking cintanya dengan ulama, Habib, ya, atau siapalah itu. Sampai ketika ditanya di alam kubur, siapa tuanmu? Habib. Siapa nabimu? Habib. Apa kiblatmu? Habib. Akhirnya tanya, kenapa kok kamu bilang ditanya Tuhanmu kok Habib? Karena aku sangat mencintai Habib. Ini gak bisa diragukan, sirik ini. Gimana kalau kita mencintai Nabi Muhammad? Siapa tuanmu? Nabi Muhammad. Boleh gak? Boleh enggak? Aku cinta dengan malaikat Jibril. Ditanya, siapa anak Tuhanmu? Malaikat Jibril. Boleh enggak? Lo apalagi malaikat enggak boleh, tapi enggak boleh. Manusia yang lain enggak boleh. Kenapa? Itu syirik. Sama dengan orang Nasrani. Siapa Tuhan? Nabi Isa. Syirik apa kamu ya? Kasih bahas ini soal muka Allah masih bahas. Pak. Begitu kita bahas, disampaikan, wahabun. Mekis. Tapi tidak dijelaskan sesat umat ini. Nah, tak sampaikan ke antum sekalian biar padu panas sih. Saya tidak pun terlalu panas. Ngeri lah. Tambah ngamur-ngamur zaman. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Ada yang baca sholawatnya itu dengan joget, enggak. Mana adabnya dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Gimana kalau kita doakan ulama kita sambil joget? Gimana? Gimana? Dulu Pak, kami dulu kalau di TPK-TPK, kurang berkata ini orang-orang selama dulu. Kalau enggak tentu salah deh, temennya itu, ini masjid gitu-gitu, bukan. Sekarang ada begitu. diajarin malah begitu, na'udzubillah syaitan. Rusak-rusak. Ya, kiai-kiai semua itu tegas masalah itu. Makanya dongan itu ambil DP-DP. Jadinya mau ngemis itu bisa. Apalagi kita minta mohon kepada Quran sudah ngajari kepada kita ada berdoa. Berdoa mas berdoa itu ambil apa jadinya? Adabnya kita kepada Allah dan adab kita kepada Rasulullah itu kayak apa? Ini penghinaan gitu. Ini pelecehan. Malah ada yang baca apa solawat pakai lirik, liriknya solawat tapi kalimat-kalimat faksa. Judulnya motor picek. Dinggo lirik solawat dan sak lapangan gak tahu berapa ribu diajak ngomong begitu semuanya. Ini ngeri, wah dengar tuh ngeri, na'udzubillah gitu. Nah kasihan ngapanya mandaku ini, kasihan demi Allah, kasihan, gak ngerti wah. Ya dianggap ini banyak, tapi kalimat ini kalimat faksa. Ayo, di bagian kita ini kalimat motor micek ini termasuk apa? Adab yang baik kepada yang buruk? Buruk lah. Loh itu dari lirik sholawat loh. Yes, ngeluh ngapa dorong ya, dorong lo tak tambahin mana enggak ini apa ya keprihatinan gitu di majelis-majelis yang kita harapkan memberikan pencerahan ilmu sehingga umat ini terang melihat kehidupan menjauhi mungkar ya, karena tugas para nabi itu salah satunya apa untuk menyempurnakan akhlak, ngajari adab sopan santun. Lalu mesok digawe kebiasaan di forum-forum anak usubillah sudah mesok itu saya mentok ngising ngerti mentok ngising cocok-cocok mesok itu. Kenapa? Karena menjaga kearifan lokal dan itu disampaikan di alasan itu dan diterima piye. Mungkar ini mungkar harus bisa sampaikan. Ini mungkar dan harus dihentikan ucapan itu bertobat kepada Allah. Nah kalau misu itu menjaga kearifan apa lokal, gimana kalau anak misu baik? Gimana kalau anak misu bapak ini anak mengutuk misu sing lanang piye? Hah? Lungun itu tidak dibenarkan. Terus sudah diambil ilmunya. Ini sukul adab, seburuk-buruk adab. Dan orang seperti ini gak bisa dijadikan teladan. Kalau teladan, teladan buruk. Makanya judulnya presiden pendosa. Bener. Kan itu judulnya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Itu terjadi pak di zaman kita sekarang. Ya, kalau omong itu tadi ini. Nek up. Dakwah itu tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tugasnya para nabi. Makanya kita katakan mereka bukan ulama karena mereka melakukan kebalikan yang dilakukan oleh para nabi. Nabi itu kan amar ma'ruf nahi mungkar, makanya dimusuhi karo tonggoni, dimusuhi karo kerabat. Nabi Muhammad dimusuhi karo pak li'e, karo pak dini. Gara-gara apa? Nabi dianggap merubah kebiasaan masyarakat kures begitu itu resiko. Nah saat ini gak gelem kena menunggu pokoknya ini gak disenengi wong pak dialek ini gak disenengi wong dianggap jadi standar baik dan buruk standarin apa? Nah ayo standarin apa saya ini? Suara netizen ni tu, netizen apa? Netizen. Iku makhluk apa tu jadinya? Saya tak tahu kalau standar yang apa saya ini dakwah bagus dengan tidak benar dengan tidak standar. Saya ini tentu urusan benar enggak. Disenangi apa enggak itu standar. Rusak nengin agama ini. Ini kalau dia ngomong guru Wahabi, Wahabi. Eh terserah. Saya katakan. Walaupun saya ngasih di malam kemarin itu di malam rawannya ada yang tolong dai-dai yang datang dari luar malam ya jangan mengajak-ajak dakwah di malam tak pesen tak balik tolong para dai jangan mengajak-ajak dakwah nabi bagaimana merusak dakwah nabi ya astagfirullah. Saya sampaikan kalau seperti ini enggak ada yang bilang, kita tabrak. Kenapa? Itu mungkar dan harus dicegah. Ya. Nah, ulama itu penerus para tugasin Nabi apa? Tugasin Nabi itu amar ma'ruf nahi mungkar. Dan orang mukmin itu sifat dasarnya amar ma'ruf nahi mungkar. Orang munafik amar mungkar nahi ma'ruf. Itu munafik. Al-Quran yang bilang itu. Ya, coba dibuka surat At-Taubah. Bisa pinjam nama mustahamnya biasanya. Ya, mudah. Coba kita simak. Nah, itu bagaimana membedakan sifat orang mukmin dengan sifat orang munafik. Jelas apa itu. Jadi persimpangan jalan. Ya. Orang mukmin itu mengikuti jalannya para Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita simak bagaimana sifat orang mukmin ini. Ayat 71 At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna as-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Ya. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menjuru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu orang mukmin. Ya, orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan itu, ya, antara yang satu dengan yang lain saling menolong. Aulia ba'di, ya, aulia uba'd. Ya, ba'duhu aulia uba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allaha wa rasulahu. Orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, ya, mereka mengajak manusia dalam kebaikan, mereka mencegah manusia dari kemungkaran, mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mereka semuanya senantiasa taat kepada Allah dan Rasul. Itu orang mukmin. Orang munafik sekarang kita lihat bagaimana karakternya. Ayat 67 At-Taubah ayat 67. Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil-munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka juga. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Nah, itu. Nah, oleh karena itu ikhlas kalian rahimah itu sifat orang munafik. Ya, mereka mengajak manusia pada yang mungkar, kan? Mencegah manusia dari perbuatan yang makruh. Itu orang munafik. Kemudian apa? Mereka menggenggam tangan-tangan mereka, bakhil mereka dengan harta-harta mereka, dan mereka lupa kepada Allah. Itu sifat-sifat orang. Nah, inilah yang harus kita jaga, ikhwah. Ya. Makanya enggak sembarang kita mencari ilmu. Makanya kenapa kita rinci dan hati-hati, karena jangan sampai tercampuri dengan syubhat-syubhat yang kemudian mengacaukan pikiran dan pemahaman. Nah, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, makanya ini sangat penting kitab ini kita kaji. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka menghadirkan sosok-sosok yang kita jadikan cermin. Ngerti-ngerti? Kita hadirkan sosok-sosok ya yang bisa dijadikan teladan. Hari ini penceramah banyak, juru khutbah banyak, juru ngaji banyak, ya. Yang sedikit itu yang menjadi teladan. Yang sedikit itu yang menjadi teladan. Kita kesulitan akhirnya. Ya, kepingin sabar, belajarin nanti. Ya, kalau dulu di zaman ulama-ulama masih hidup, masya Allah, seperti Imam Ahmad, terkenal dengan zuhudnya, terkenal dengan akhlaknya yang luar biasa. Sampai diceritakan itu, jadi ada sekian ribu majelisnya beliau, itu ulama, Pak. Sekian ribu itu ulama yang menghadiri majelisnya Imam Ahmad itu. Nanti sekian ribu itu ingin mencatat hadisnya, sekian ribu gak mencatat, tapi dengar bagaimana Imam Ahmad menanggapi orang. Jadi itu sih ditolak, akhlak. Akhlak yang dicari. Bagaimana ketika beliau melayani pertanyaan, mensikapi orang-orang yang bertanya sama beliau, yang curhat sama beliau, itu ada wadah untuk itu. Sehingga mendapatkan ilmu sekaligus mendapatkan teladan. Teladan. Nah, saya kira jadi teladan itu aneh. Makanya kita belajar menjadi teladan sekaligus kita ngaji. Ayo belajar sekalian menjadi orang yang diteladani oleh anak-anak kita. Nah, sampai kali pula wis ngaji ini terap nang ngomong ini. Ngomong sing sopan ambek wong wedok sing sopan, ngomong ambek sing anak sing sopan. Dadi anak itu ngerti adat. Paham ini, Pak? Kasih contoh gitu loh. Kasih contoh. Disiplin, belajar disiplin, latih anak-anak disiplin. Sampai kali pula kepingin juara si disiplin, ya butuh disiplin di se. Usah lu berapa usah lu, tapi dohor kasi adan lu bulan tadi, sampai turun ngatus si grending, apa grending? Anduk si disakir, obrak-obrak anak enak masjid, terus gak cocok, belas. Ya, makanya jadi ini arek ini ya letek. Apa peribahasanya buat jatuh tak jauh dari pohonnya. Nah, kecuali si dikontrol jodoh. Ya, nah makanya kita belajar kitab ini itu dalam rangka supaya kita mendapatkan contoh. Ya, dan itu sebagai apa renungan bagi kita. Makanya disebutkan aina nahnu min akhlaqi salaf, itu artinya apa? Di mana posisi kita dibandingkan dengan akhlaknya para salaf. Salaf itu orang-orang yang terkemuka dari umat ini, dari kalangan para sahabat dan kalangan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu generasi salaf. Dan ulama-ulama di kita, kalau jangan punya kitab Ibnu Katsir dari tafsir Al-Qur'an. Ya, kemudian kitab Jamilul Walhikam, syarah dari kitab Arba'in Nawawi, Qawaid Mawaqif, itu ulama-ulama yang lu dari sebelum kita. Kalimat salaf itu bukan sesuatu yang aneh. Berkata salaf itu sudah biasa di kitab-kitab ini, Pak. Makanya kalau ada ustaz bilang, kita sudah bertahun-tahun ini belum pernah dengar kalimat salaf, salaf. Ini berarti enggak punya kitab. Jujur mawon, kalau kita punya kitab-kitab ulama dalam tafsir Ibnu Katsir, syarah-syarah itu, bulu marong, ya, suara Bukhari, suara Muslim, itu kalau kita punya kalimat salaf itu kalimatnya masyhur. Begitu imam-imam para salaf dulu, maka di situ kemungkinan disebutkan para salaf dulu, kalau tidak para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut, itu yang benar demikian. Itu sudah masyhur, Pak, sudah masyhur. Ya, sudah masyhur. Jadi bukan buku-buku edan sekarang gitu. Ya. Sehingga ini masya Allah sifat-sifat beliau, akhlak-akhlak beliau yang patut kita teladani. Di mana kita hidup di zaman fitnah ini sangat sulit dan sangat amat langka mencari sosok teladan. Baik. Melanjutkan materi kita sebelumnya. Ya. Pada poin pertama, bab pertama, poin pertama. Kalau bab pertama kan as-salaf wal ikhlas was-sidq. Gitu? Generasi terdahulu yang dalam timbangan ikhlas dan kejujuran. Nah, ikhlas dan kejujuran. Poin pertama dari Bakr bin Ma'is. Dari Bakr bin Ma'is, saya ulangi lagi ya. Maru'yar Rabbi mutawwi'an fi masjid qawmahu qattun illa maratan wahidah. Kata Imam Bakr bin Ma'is bercerita, saya tidak pernah terlihat, tidak pernah terlihat Imam Rabi' melakukan sholat sunnah di masjid kaumnya. Ulangi, tidak pernah terlihat Imam Rabi' sholat sunnah di masjid masyarakatnya, kecuali hanya sekali. Nah, ini menunjukkan dua hal. Ini menunjukkan dua hal. Satu, Imam Rabi' itu lebih menyukai sholat sunnahnya di rumah. Ngerti? Lebih menyukai sholat sunnahnya di, dan itu sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebaik-baik sholat sunnah itu di rumah. Makanya upayakan kalau memungkinkan sholat-sholat di rumah, lakukan sholat di rumah. Seperti sholat ba'diyah, kalau ba'diyah kan di rumah, lebih baik tunaikan di rumah. Hidupkan sholat sunnah di rumah. Itu pertama, menunjukkan seperti itu. Yang kedua adalah apa? Beliau lebih suka melakukan amalan yang tidak gampang terlihat oleh orang lain. Beliau lebih suka mengamalkan amalan yang tidak terlihat oleh amalan orang, oleh pandangan orang lain. Yang menunjukkan apa? Ini bentuk dari realisasi ikhlas. Oh, itu satu. Ya, maka di sini kita perlu jangkan baik-baik. Kita ambil pelajaran ini. Ya, PR bagi kita, upayakan sholat sunnah yang bisa dilakukan di rumah, upayakan dilakukan di rumah. Saya kasih paham ini. Nah, kalau memang tidak memungkinkan, ya jangan. Karena sholat di sunnah di masjid pun hukumnya boleh. Cuma kalau ditanya lebih utama mana? Tapi kalau jenengan di pabrik kan nggak mungkin pulang dulu. Ya, masa mungkin jenengan Juanda meneng wage. Masa sholat dohor ini Juanda kok sholat sunnah tak dia kan? Wage balik ke Juanda mana? Itu jenengnya rata stres. Bon, sakit tiba-tiba ini, ayo diamalkan. Ayo diamalkan. Mengingat ini kok kudu sholat dirancang ini maghrib. Ya maghrib sholat subuh baktiannya di rumah. Kecuali kalau ada pengajian, ya mungkin di rumahnya sini, pengajiannya mungkin di sini, Pak Royal. Mari sholat maghrib, ya tetap aja di sana, jangan pulang ke sini. Tutup kamu buyar pengajian, jamnya. Buat itu dijadikan PR. Dijadikan PR. Ya. Poin pertama, kisah yang kedua. An-Sufyan. Dari Imam Sufyan. Dia berkata, akhbartan Muriyah Ar-Rabih bin Husain qala kana amalur Rabih kulluhu sirran. Diceritakan oleh Muriyah Rabih bin Husain bahwasanya semua amal Rabih itu apa? Tersembunyi. Semua amal Rabih itu tersembunyi. In kana la yajiur rajul wa qad nasarul mushaf fayughatihi bitaubihi. Bila mana ada seseorang yang datang ke rumahnya sementara dia sedang membaca Al-Qur'an. Jadi kalau dia di rumah itu sedang baca Al-Qur'an, terus tiba-tiba ada tamu datang ke rumahnya, apa yang dilakukan oleh Imam Rabi? Fayughatihi bitaubihi, maka beliau menutupi mushafnya itu dengan jubahnya. Kenapa demikian, Pak? Saking kepinginnya maca Quran yang dia lakukan itu tidak dilihat oleh orang. Kayak kurang bersambar kan tualit malah. Main nampak barang-barang orang moncong langsung nyetel sampai ke masalahan. Wali aneh menyembunyikan mungkarnya, menampakkan solehan. Ini Imam Rabi, masya Allah. Ini keikhlasan, ikhlasnya para sahabat. Generasi terbaik dari Imam. Insyaallah, benar. Nah, kemudian poin yang ketiga, kisah yang ketiga, Wa'an Mundir, dari Imam Mundir. Imam Mundir itu salah satu muridnya Imam Rabi. Imam Rabi itu seorang tabi'in. Silsilahnya nyambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Rabi itu di situ. Masya Allah, baca kisahnya itu menarik sekali. Jenengan beli kitab Surun min Hayatit Tabi'in. Surun min Hayatit Tabi'in. Mereka adalah para tabi'in. Judulnya begitu. Misalnya catat, terus follow up terus lanjuti. Aja dicatat tak judulnya. Tuku wong sampe ngatur apa judulnya catur tapi gak tau tuku boleh kayak seru-seru beli ya. Mereka adalah para sampe dole kisah nih, siapa nih? Imam Rabi bin itu, masya Allah, luar biasa ya. Bawadu lembut, masya Allah. Jadi gak ada tanda-tanda menunjukkan saya, gak ada. Ayo belajar sih kayak gini. Ayo belajar sih kayak gini. Imam Rabi itu kalau ditanya masalah, pernah dia ditanya muridnya ketika dalam keadaan sakit dikunjungi oleh santrinya Imam Mundir dan Imam Hilal. Kaifa astahta ya syekh, bagaimana kabar Anda pagi ini? Kalau kita ditanya kabar itu jawabnya apa? Alhamdulillah binikmati taktim sholihat. Ya, sampai pakai mukodimah ya, alhamdulillah dalam keadaan kebaikan. Ada lah Imam Rabi mboten ditangguti ngoten niku pripun? Gimana kabar antum? Ya Syekh, kabar jenengan gimana pagi ini? Napa jawabe? Asbahtu dhaifun wa manubun. Pagi ini aku dalam keadaan lemah dan banyak dosa-dosa. Nek kula sampeyan piye? Piye kabar sampeyan? Alhamdulillah khair khair. Ayo belajar. Ayo belajar. Ya. Jadi kalau kita mau menonjolkan ibadah-ibadah yang mana yang patut ditonjolkan kepada orang lain, ibadah sendiri. Maca Quran awak dhewe yo pas-pasan. Engko disimak durung maneh salah bener. Nggih, Mas. Terus awak dhewe ngomong nonjol di hadapan orang lain, merasa lebih baik dari orang lain ku teko endine? Iku lho sing kudu hati-hati, Pak. Banyak kekurangan. Ini kalau kita kumpas nanti banyak kekurangan kita. Makanya harus menempatkan diri dan memposisikan sebagai orang yang banyak kekurangan. Jangan kita itu banyak kekurangan tapi menampakkan seakan-akan punya kelebihan. Saat kita paham ini di tengah masyarakat, di tengah antar tetangga, tampakkan ketidakmampuan kita dalam banyak hal ini. Kita banyak kekurangan dalam agama itu banyak kekurangan. Ya, ilmu Quran, ilmu hadis, belum pengamalannya pasti banyak. Ilmu akidah, ilmu fikih banyak kekurangan yang belum kita paham. Saya ketipu kami Pak Ibu. Mau kalau ngomong kusok koyok mesti kita akeh. Mau kita pilih kata U? Dibuka. Ya, juga tahu tunggu. Mengani apa disumbungkan? Iku sing disumbungkan, iku apa? Pun berhenti ya, berhenti. Jadi omongan-omongan rendahkan. Jangan orang menganggap kita ku kayak sudah sampai di atas puncak sana. Ternyata jauh, nilainya jauh, gak berkualitas. Jangan-jangan. Sangat gak bagus dan itu tidak menjadi ketenangan jiwa. Ya, jadi pesan pula jangan sampai sok ngomong-ngomong diukur dengan keadaan. Ini gambaran Imam Robin. Dia mengatakan apa? Pagi ini aku dalam keadaan banyak dosa-dosa. Ini seorang ulama besar, lah. Ulama besar. Jadi. Kemudian yang ketiga Wan Mudir dari Imam Mudir Ali Rabi bin Husain dari Imam Rabi bin Husain. Beliau memberi nasihat, masya Allah. Apa nasihatnya? Mala yubtaghu bihi wajhullah azza wa jalla. Ya, kullu mala yubtaghu bihi wajhullah. Segala sesuatu. Segala sesuatu yang tidak dicari dengan wajah Allah. Segala sesuatu yang tidak dicari dengan wajah Allah Azza wa Jalla, maka yadmahilu, pasti akan pupus atau terputus. Maksudnya apa nih? Segala amal yang dilakoni kalau tidak ikhlas itu pasti terhenti. Ya, segala ibadah, segala kebaikan, segala ketaatan nek dilakoni gak ikhlas pasti terputus, terhenti. Gak mungkin istiqomah, ya orang mungkin. Pasti terhenti, tunggu tanggal mainnya sudah. Ngaji sak ngaji, dakwah sak dakwah. Kalau bukan karena Allah, terputus itu. Ya. Makanya setan itu berputus asa kalau menggoda orang-orang yang ikhlas. Sumpah setan itu. Orang ikhlas itu nggak bisa dibelokkan. Dirayu, dikasih hiasan-hiasan, tiba enggak tertarik. Karena yang dicari itu ridho Allah Ta'ala. Maka kebenaran pun disampaikan kebenaran, walaupun dia akan dicaci maki orang. Walaupun akan dicaci maki orang. dia akan laksanakan. Masya Allah, seperti itu keikhlasan ini. Nah, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat dari Abu Hamzah Sumari. Qol bercerita, karena Ali bin Husain adalah Ali bin Al-Husain bin Ali. Ali bin Husain bin Ali. Cucunya siapa? Cucunya Ali bin Abi Thalib. Cucunya sahabat Ali bin Abi Thalib. Namanya Ali. Anak Ehu Husain. Jadi anak putu ambil baik jenisnya sama. Biasa nggak demi pak. Nak dia kan tak gelem. Anak ikut tu jenisnya beto. Jenisnya api api jenisnya ulama. Orang tahu ni. Lupa tu kalau tahu ni. Kami. Wakilnya dari jeneng sing tahu ni kat duit jeneng itu Ibnu Syaiton. Ya apa jenisnya sing menarik. Tidak apa-apa, sama dengan anak tetangga tidak masalah. Nah, itu termasuk bagian hal-hal yang perlu dicurigai ketidakikhlasan. Kenapa tidak mau dinamakan? Kok sama dengan yang harus beda? Kenapa? Apa jelek namanya? Ya bagus, nah, bagus kenapa? Kamu tidak ingin. Ya, kita ingin menamakan anak kita namanya seperti Uwes. Tiba-tiba tonggungnya orang sebenarnya Uwes. Ya apa? Tidak masalah, itu orang soleh soalnya. Kita tidak peduli namanya dengan anak tetangga. Itu nama dari orang-orang yang soleh, Uwes itu orang soleh. Dan kita tafa'ul. Tafa'ul itu apa? Mengharap dengan nama itu supaya kecipratan kesolehannya Uwes. Gitu loh. Karena aku pengen gue itu gak pula harap. Ya. Engkau cek sering diwajah sama anakku lebih kurang loh ya. Tabat ya dan anakku viral. Utau dinamakan Firaun. Korun. Itu gak bisa nyamai cuma si jidok gini dunia. Allah gitu. Dan ya, nah, diceritakan oleh Imam Abu Hamzah berkaitan dengan kisahnya Ali bin Husain bin Ali. Gimana ketakjuban akhlaknya Ali bin Husain, gimana kesolehannya? Mari kita simak. Karena Ali bin Al-Husain adalah Ali bin Husain yahmilu jaroba al-khubs. Beliau sahabatnya Ali bin Husain itu biasa memikul karung roti. Jadi roti ditumpuk-tumpuk dimasukkan ke dalam karung lalu dipikul ala dhohrihi di atas punggungnya bilaili di setiap malam di waktu malam. Untuk apa? Fayata sodakobi, maka dengan roti yang dipikul di punggungnya itu dia bersedekah di penduduk Mekah. Nah, jadi sing disedekahi gak ngerti pak. Ngerti. Jadi sedekahnya Ali bin Husain kapan? Waktu malam saat orang-orang yang disedekah itu tidur, ditaruh di depan pintu-pintu mereka. Itu hampir setiap malam dilakukan oleh Ali bin Husain bin Ali. Lalu beliau berkata, apa ucapannya? Inna sodakota sirri, sesungguhnya sodako dengan sir, sodako yang tersembunyi, sodako dengan tidak ditambahkan, itu tunfi'u ghadabar Rabbi Azza wa Jal, bisa memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jal. Salah satu amalan yang bisa memadamkan kemurkaan Allah adalah sodako dengan cara sirri. Cuma lah buatan viral, aja ni gak butuh viral. Lawang sakniki kok? Yes, gak usah tahu-tahu, ditiru. Kalau kita ingin meniru perbuatannya Ali bin Husain ini, berarti kudu ana amalan. Satu, jenengan kali kurang punya gak datanya teman-teman yang miskin? Punya datanya. Ini kira aib Bapak Lisa. Terus kapan kita akan tahu? Ini kita mengikuti jejaknya generasi terbaik. Amin. Nah sekedar dibaca tak aku menggodak-godak apa artinya menggodak-godak ini terus gak dilakukan. Apa yang kita takjubi dan apa manfaat yang bisa kita ambil? Makanya bapak-bapak punya tugas ajak bojo sampean ini. Oh jangan warung bakso wae. Dit ayo laku-laku dit oleh hiburan. Nanti mas. Soalnya nek wong itu ajak oleh hiburan di sana. Dikira nang pasar. Jak main ke rumah-rumah teman-teman yang dalam keadaan duafa. Ya, bawakan sembako, entah beras 1 kilo setengah, entah 3 kilo, ambek minyak 1 kilo. Itu seneng, Mbak. Kira-kira sakit tak ngerti ini? Kok angel? Apa enggak mampu? Mampu nek gelem sampai sana. Cuma kan enggak gelem. Mengikuti jejak siapa ini? Ini jejak salah ini. Nah cuma niru wudhu, ngerawu pirahi gampang. Ini menjejak salah. Ini gak boleh nangis, gak boleh ambil sampai. Gak isin gila. Gak malu gitu. Insya Allah, makanya salah itu gak main-main. Luar biasa akhlak. Yo, sing rumangsa punya rezeki yang enggak harus kaya raya, enggak harus. Dan enggak harus banyak tersedekani. Apa harus banyak? Harus kita dulu lah. Anda. Boleh enggak kita bawa beras 3 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo. Walaupun tidak setiap minggu bisa, datangnya teman-teman yang tua apa? Datang, keluar rumah. Sakit tak? Boleh sakit. Angin. Jejaknya siapa yang kita ikuti terusan? Katanya kemarin menggebu-gebu mengikuti. Nama? Jejak sama. Begitu dibacakan ini, terus tak mundur nolak pensiun. Ayo. Dilatih, banget ini. Kalau usah banyak, satu, dua orang yang kita kenal dua apa, datang ke rumahnya. Saking mundi, saking kriyo. Lalu perlu ngomong, ini kiwau nyambangin jenengan. Ngapunten dia, ini kiwau yang beras kedip, damu tambahin jenengan. Ngerti bapak, itu Masya Allah. Bisa jenengan untuk yakin, pura-pura. Ibu-ibu, bisa ibu-ibu? Ibu-ibu turun ya? Awas. Ini jejak salah. Ini akhlak para sahabat. Nah, nyata ini perlu dilatih. Rianto, pelan-pelan Ayo dibiasakan. Tetangga kanan kiri kita banyak yang du'afa. Makanya kudu kenal datangnya du'afa itu yang mana. Kudu kenal. Lah supaya kenal, ya datang ke rumahnya saya. Nopo? Ngerti. Makan, saya ngerti. Utawa dilibat nopo, kalau sungkan ngekei langsung ulang lengan. Ya, bunger sih, lo mau pijeding. Ya, bisa enggak? Oh bisa, ya ke rumah ya. Tapi bersih. Nah, seneng enggak ya? Kasih uang 150, kasih uang 200. Ya, masya Allah bantu sudah. Gitu? Nah, insya Allah bisa. Insya Allah saya sampai bersiap ya. Gue siap layu, gue siap silu. Siap menangis. Allah. Ini Ali bin Husain. Ini Ali bin Inna sodakotasirri tuti'u godobarobi. Sesungguhnya Sedekah dengan sirik itu akan menghapus kemurkaan Allah Ta'ala. Poin kelima, An Amr bin Sabit. Ini masih menceritakan kisahnya Ali bin Husain. Ini memerajukkan, Masya Allah. Berkata Amr bin Sabit, lama mata Ali bin Al-Husain, ketika Ali bin Husain meninggal dunia, fawassaluhu, maka para ulama dan yang lainnya, teman-teman sahabat-sahabatnya, memandikan jenazahnya. Jadi saat Ali bin Husain meninggal dunia, dimandikan oleh para sahabat-sahabat. Janu yang duruna ila atari sukin fi dhahrihi. Tiba-tiba para sahabat-sahabat yang memandikan jenazahnya itu menyaksikan, melihat ya, warna yang menghitam, garis-garis hitam, bekas-bekas hitam di punggungnya. Jadi dari punggungnya Ali bin Hasan Husain itu apa? Wonten bekas-bekas hitam. Ada bekas-bekas hitam, ada garis-garisnya, kadang-kadang ada yang memar kehitaman. Faqalu, maka para sahabatnya pun berkata, mahada, apa warna hitam yang ada di punggungnya Ali bin Husain? Kok banyak bintik-bintik hitam, garis-garis hitam di punggungnya Ali bin Husain? Fakolu, maka dijawab sebagian yang lain yang pernah mergoi Ali bin Husain, karena yahmilu jurubat dakik lailan ala dhahri yuktihi fukoro ahlul Madinah. Masya Allah. Ini akibat Ali bin Husain itu mengusung, membawa, menggendong karung gandum di waktu malam. Ya, Ali bin Husain terbiasa memikul karung gandum di punggungnya itu di waktu malam. Untuk apa? Yuk tihi. Dia bagi-bagikan gandum itu fuqara ahlul Madinah, kepada orang-orang fakir di kota Madinah. Itu kesibukan Ali bin Husain. Itu amalan rutin Ali bin Husain. Itu kebiasaan harian Ali bin Husain. Sehingga karena seringnya memikul gantung itu, sampai punggungnya itu ada bekas-bekas hitam. Insyaallah. Tergores, tergeser dengan karung-karung itu. Dan itu menjadi saksi di hadapan Allah, di punggungnya telah meringankan banyak beban-beban oleh orang-orang fakir. Bagaimana dengan punggung kita ini? Bagaimana dengan pundak-pundak kita? Sudahkah memikul beban orang lain? Dan apakah menikmati seperti itu? Ini para perindu surga. Ini para pencari surga. Dibuktikan dengan kebiasaan harinya. Punya kesibukan, punya kegiatan, sibuk mereka. Dan itu terbuka di waktu meninggal. Baru terungkap. Jadi memandikan sendiri teman karirnya itu enggak ngerti. Sebagian pernah merkong, akhirnya cerita. Ini karena beliau itu hampir tiap malam itu apa? Manggui gantung, kadang-kadang roti, dipikul sendiri untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir. Makanya begitu sudah diketahui bahwa selama ini yang memberi mereka itu adalah Ali bin Husain, begitu Ali bin Husain meninggal, apa yang mereka rasakan? Apa mereka rasakan? Kehilangan orang yang luar biasa. Apakah kira nanti kalau kita mati juga tetangga kanan kita merasa kehilangan? Apa kerabat kita juga, ya Allah, saudaraku yang terdekat meninggal, apa mereka kehilangan kita kalau kita mati? Atau biasa-biasa saja? Berarti kalau biasa seumur-umur kita dalam bergaul ini, gak ada manfaat yang bisa kita berikan. Ngapun tempat pohon saja kadang-kadang ditangisi orang. Ya Allah, paling gak orang sih gayut diumpan. Itu pohon kan. Saya punya pohon mangga dulu di kampung saya di sini, Sidokari. Bagus, rempahnya. Mulai uang itu masalah menyenangkan. Menyenangkan sekali. Ini kan duduk di bareng bawah itu digelanjok itu sakit. Jadi saya dompon itu sok pituri kotak pituri sinyal. Wah apa mangga namanya mana lagi. Cuma karena akarnya rusak, teras satunya di otong. Nah itu kalau siang itu banyak tukang sayur, tukang bakso, bongrombeng itu berteduh di situ. Ya kita gak akan kiri itu kadang-kadang kalau pagi duduk siang itu duduk di situ ngisis. Begitu kita potong, didonai ngomong ya Allah paling panas loh, beras itu pukulan bagi saya, itu pohon ya, disesali orang ketika gak ada. Lalu bagaimana kita manusia ini, manfaat apa yang sudah kita berikan, kebaikan apa yang sudah kita curahkan. Nah, UPR-nya satu aja ya. Yang keberapa? Yang keenam, Ibnu Aisyah dari Ibnu Aisyah. Kola Abi berkata Abi saya, bapak saya, Samitu ahlal Madinah. Saya mendengar penduduk Madinah yaqulun, mereka semuanya berkata. Semuanya mereka berkata, ma faqadna shadaqatas sirri hatta mata Ali bin Husain. Masya Allah, tidak pernah berhenti kami mendapatkan sedekah yang gak tahu asal usulnya sampai meninggalnya Ali bin Husain. Jadi begitu Ali bin Husain meninggal, baru tahu sedekah yang selama ini mereka terima itu dari Ali bin Husain. Itu setelah Ali bin Husain meninggal, setelah itu hari pertama beliau meninggal, hari pertama tidak ada sedekah itu. Maksudnya disebut, oh berarti selama ini bertahun-tahun yang sedekah kepada kita itu adalah Ali bin. Sementara waktu hidup Ali bin Husain dikatakan dia yang paling bakhil di tengah masyarakatnya, karena nggak tahu ketok nyumbang bang. Jadi nyumbangnya tengah malah. Kuat tetap ya Allah. Jadi selama ini yang kita tuduh paling bakhil, yang kita tuduh paling pelit, justru mereka dia yang apa? Memberi kepada kita seumpamanya. Ketunya kayak apa mereka. Nah ini pelajaran berharga bagi kita semuanya. Sampun, waktunya habis. Gak usah panjang-panjang. Bukan cerita malah bingung sih dilakoni sih ini. Nah ini dilatih. PR kita apa loh? Satu, punya data para du'afa. Cari teman-teman terdekat kita yang du'afa. Cari tetangga kita yang du'afa. Cari kerabat kita terdekat yang paling du'afa. Cari data du'afa. PR satu. PR kedua apa? PR kedua apa? Ya abis ngeri dua apa dia? Datang bawakan hadiah sesuai dengan kemampuan. Lek mampu kok mau sayur asem, lek mau sayur seesok. Kan sederhana loh. Sederhana, pasal apa lagi ada, apa jenisnya? Gue bunyi-bunyi di telepon, situ apa, mbak, ini gak usah tunggu sayur, esok tak kirim sayur. Masya Allah, kenapa hidup yang seperti yang begitu murah meriah tidak bisa kita lakukan? Hanya mengorbankan sedikit waktu, kok gak mancar sepeda motor, wah, kesamian itu kok males tuh dari suargo ini. Itu peluang apa bukan? Peluang apa bukan? Kan mampu, Pak. Saya rasa tidak lorokan, tidak tiba saya. 10.000 musuh sak tong, Pak. Sepan sih. Sepan sih, bisa. Terus mau ngopo kulo kandeng ada bebe, Pak. Oh, is kayak buat pasar di pagi. Nah, itu kalau kita sering kan gak rugi kita. Dan sedikit murah, tapi luar biasa nilainya. Yang dilihat Allah itu bukan banyak dan sedikit, tapi keseriusan kita, keikhlasan kita dalam berbuat itu. Punya tetangga yang janda, wis lihat ini janda. Nek rondo tua, rondo anolong. Apa? Rondo enam, rondo anolong. Kak, mau jeblek kan istri kita, kak bisa jeblek, jemput jeblek, jeblek. Ada ibadah, masih ngeraikan. Pun, PR kita itu. PR kita mencari data, itu apa? Yang kedua apa? Ziarah ke rumahnya. Sedikit memberikan apa? Infak sodako yang bermanfaat bagi mereka. Jadilah orang bermanfaat, karena itu merupakan keutamaan. Ketika Nabi ditanya tentang dua hal, ya Rasulullah, ayunas ahabu ilallah wa ayur akmal ahabu ilallah. Ada dua pertanyaan. Ya Rasulullah, manusia yang paling dicintai Allah itu yang bagaimana? Dan amal yang paling dicintai Allah itu yang bagaimana? Nabi menjelaskan, manusia yang paling dicintai Allah adalah anfa'uhum linnas, yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia. Maka ini ayo kita jadikan karakter kita. Aku ingin jadi orang yang paling dicintai Allah. Caranya gimana? Caranya bagaimana? Memberi banyak manfaat bagi manusia. Dimanapun kita berada, harus ada manfaat yang kita tinggalkan. Satu. Yang kedua, amal apa yang paling dicintai Allah? Nabi menjelaskan banyak jenisnya itu. Memberikan rasa senang kepada sesama kaum muslimin. Meringankan beban kaum muslimin. Menghilangkan rasa lapar kepada kaum muslimin. Dan seterusnya. Semoga Allah Ta'ala jadikan ilmu ini bermanfaat. Dan semoga Allah berikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa mengamalkannya dan untuk bisa mewarisinya dan untuk bisa menjaganya sampai kita bertemu dengan Allah. Mari kita jadikan misi, moto, cita-cita kita kembali kepada Allah. Allah bangga dengan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab pertama poin berapa tadi? 6. Baik.